Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tahan Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang masyhur dalam ilmu Mustalahul Hadis. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru yaitu Ta'rifatun Awwaliyah. Ya, definisi-definisi utama. Ya, definisi-definisi utama yang hendaknya dipahami oleh orang yang memulai mempelajari ilmu Mustalahul Hadis. Mustalahul Hadis. Baik, beliau memulai. Namun sebelumnya ana perlu kasih tahu ke antum semua bahwa yang namanya definisi ini kadang-kadang mendapatkan kritik. Ya, apa yang beliau sampaikan di sini pun tidak lepas dari kritikan, ya. Bahkan ulama di antara para ulama yang mengkritik bukan hanya masalah definisi ini saja, tapi hampir keseluruhan kitab ini dikritik. Ya, Syekh Tariq Awadillah bin Muhammad, ya, membuat suatu kitab yang mengkritik kitab Taisir Mustalahul Hadis. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita, ya sudah, kitab ini nggak usah dibaca. Enggak, namanya karya tulis manusia, ya. Nggak pernah lepas dari kesalahan. Ya, sampai Sahih Al-Bukhari pun masih ada yang mengkritik. Yang katanya Ashahul Kitab Al-Musannafah. Kitab yang Ashahul Kutub Al-Musannafah. Ini kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia pun tak lepas dari kritik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk kitabnya Syekh Mahmud Tahan ini dikritik juga oleh sebagian ulama. Hanya saja karena kita di sini ingin belajar, masing-masing di sini juga istilahnya baru masuk kita dalam pelajaran ilmu mustalah hadis, maka nggak apa-apa kita ambil definisi-definisi yang dibawakan oleh Syekh Mahmud Tahan ini. Nanti kalau kita bertambah ilmu kita mempelajari kitab-kitab lanjutan, maka kita akan tahu definisi yang lebih tepat itu apa. Jadi bukan definisi beliau itu keliru, tapi ada definisi yang lebih tepat dan akurat. Baik, kita mulai dengan ilmu mustalah. Definisi ilmu mustalah. Yang dimaksud dengan ilmu mustalah di sini adalah ilmu hadis. Ilmu mustalahul hadis. Ya, maksudnya ini adalah definisi ilmu mustalahul hadis. Mustalah sendiri dari kata istilahan. Artinya ittifaqu qaumin ala tasmiyati syai'in bismin ma. Ya. Kesepakatan sebuah kaum untuk menamakan sesuatu dengan nama tertentu. Kesepakatan kaum untuk menamakan sesuatu dengan nama tertentu. Misalnya mereka menamakan, ada hadis sahih. Apa kriteria hadis sahih ini? Mereka sepakat. Ini kriteria hadis sahih, maka kalau terpenuhi kriteria seperti ini, maka hadis tersebut diberi nama hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Dan setiap setiap cabang ilmu itu memiliki istilah yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu ilmu saja, dia terkadang memiliki istilah yang berbeda. Ya. Contohnya dalam ilmu nahwu, ya, kita tahu ada yang namanya mufrad. Mufrad itu apa, Dani? Dalam ilmu nahwu isim mufrad itu apa? Isim mufrad. Mas Rahmat, isim mufrad jumlah satu, ya. Di sana ada dalam bab ilmu nada mufrad sudah berbeda lagi maknanya. Ya. Mufrad artinya yang bukan mudhaf. yang bukan mudhof. Padahal ini dalam satu cabang ilmu, ya. Sehingga masing-masing fan itu berbeda, bahkan dalam satu fan istilah itu juga memiliki makna yang berbeda tergantung konteks penggunaannya. Kata beliau, ilmu mustalahu, yakni ismu mustalahul hadis, huwa ilmun bi usulin wa qawaid. Jadi kita sebelum memasuki apa namanya sebuah cabang ilmu, hendaknya kita mengetahui muqaddimat atau pendahuluan-pendahuluannya. Ada 10 mabadi, 10 apa namanya hal yang paling dasar dalam sebuah ilmu yang harus kita tahu. Disebutkan dalam sebuah bait syair, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'un wa hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Pendahuluan setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama al-had, definisi, kemudian al-maudhu', ya, pembahasan, kemudian as-samarah, buah atau hasil dari mempelajari ilmu tersebut. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun, kemudian keutamaan serta nisbahnya, wal wadi'u, dan peletak ilmu tersebut. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u, kemudian nama ilmu tersebut, kemudian pengambilannya serta hukum syar'i mempelajarinya. Masailun, kemudian terakhir masailu, ya, terakhir masail itu masalah-masalahnya. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagiannya melengkapi sebagian yang lain. Wa man dara al jami'a hadza syarafa, barang siapa yang menguasai seluruhnya maka akan bertambahlah kemuliaannya. Ini 10 mabadi al ilm, 10 perkara dasar yang hendaknya diketahui. Yang pertama itu had, ya, definisi. Bagaimana definisi ilmu mustalah? Kita masuk kepada ilmu mustalah hadis, tahu, harus tahu dulu apa itu ilmu mustalahul hadis. Ya, definisi kata beliau, huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul wa rad. Ilmu mustalah, yaitu ilmu mustalahul hadis, adalah ilmu dengan usul wa qawaid, ya, prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan, yang diketahui dengannya keadaan sanad dan matan. Min haitsul qabul wa rad, dari perspektif diterima atau tidaknya. Ya, ilmu tentang prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolak. Ya, dari sisi diterima atau ditolak. Ini definisi ilmu mustalah. Kemudian maudhu'uhu, ya, apa yang dibahas di dalam ilmu mustalah? Ya. As-sanadu wal matu min haitsul qabul warad. Yang dibahas adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau tidaknya. Ya. Dari sisi diterima atau tidaknya. Kemudian yang ketiga, samaratuhu, buah atau hasil belajar ilmu mustalahul hadis ini. Ya, kata beliau, wa samaratuhu tamyizus sahih minas saqim minal ahadith, membedakan yang sahih dari yang saqim, yakni yang cacat atau yang tidak sahih dari sebuah atau dari hadis-hadis. Jadi dengan mempelajari ilmu mustalahul hadis, seseorang bisa membedakan yang mana hadis yang sahih, yang mana hadis yang tidak sahih. Ya. Atau dengan ibarat yang lain, tamyizul maqbul minal mardud minal akhbar. Untuk membedakan yang diterima atau apa? Untuk membedakan khabar yang bisa diterima dan yang bisa ditolak. Karena rincian ilmu mustalah ini tidak hanya mencakup hadis Nabi, nanti berbicara tentang ucapan para sahabat juga. demikian juga para tabi'in. Sehingga cakupannya lebih luas daripada sekadar membahas hadis. Ya. Maka dikritik oleh Syekh Tariq itu, tamyizul maqbul minal mardud minal akhbar. Buahnya adalah bisa membedakan khabar-khabar yang diterima dan khabar-khabar yang ditolak. Makanya orang kalau dia belajar ilmu hadis, ya benar-benar, maka dia akan selektif dalam menerima khabar. Maka satu hal yang aib ya, seorang yang belajar ilmu hadis, belajar di Madinah, belajar di Yaman, tapi senangnya menyebarkan hoax. Mana ilmu mustalahnya nggak kepake dia dalam menyeleksi atau memfilter khabar-khabar. Baik. Ini cuma tiga yang disebutkan oleh beliau. Tapi membadi itu kan ada 10. Kita lengkapi ya. Kita lengkapi membadinya. Definisi sudah beliau berikan. Maudunya sudah beliau berikan. Buahnya sudah beliau berikan. Sekarang wafadluhu. Keutamaannya. Ya, keutamaannya. Keutamaannya sudah disebutkan di mukaddimah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a minni haditsan faballaghahu kama sami'. Ya, keutamaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadis, kemudian dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Ya, ya Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan wajah orang yang mempelajari ilmu hadis, termasuk di dalamnya ilmu mustalah. Ilmu mustalah. Wa fadluhu wa nisbatun, kemudian an-nisbah. Ya. Penisbatan ilmu mustalah, dia termasuk min ulumi syar'iyyah. Termasuk ulum, ilmu-ilmu syar'iyyah, ilmu-ilmu syar'i. Ya. Sehingga ketika seseorang mempelajari ilmu mustalah al-hadis, maka setiap hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, orang yang mempelajari mustalah al-hadis itu mendapatkan ya keutamaannya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, ini ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka orang yang mempelajari ilmu mustalah hadis, dia mendapatkan keutamaan ini. Kenapa? Karena ilmu ini dinisbahkan termasuk ke dalam ilmu syariat. Ilmu syariat. Ya. Ya, jangan kemudian mengatakan bahwa ilmu mustalah hadis ini bukan ilmu syar'i lah. Ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mempelajari ilmu mustalah, dia akan mendapatkan keutamaan ilmu-ilmu syar'i yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal wadi'u. Peletaknya. Siapa peletaknya? Disebutkan oleh para ulama ya bahwa peletaknya adalah an-nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena hadis itu ya penisbatannya kepada nabi, hadis-hadis siapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ism. Namanya jelas, namanya ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis. Kemudian istimdad, ya. Istimdad itu pengambilan ilmu dari mana? Ya. Dari Alkitab wasunnah serta dari ilmi rijal wa ilmi ilal. Dari Al-Qur'an dan sunnah serta ilmu rijal, yakni tentang rawi-rawi, ya, tentang perawi-perawi hadis dan juga illah. Ya, illah-illah yang ada dalam hadis. Ini rujukan ilmu mustalah. Ya, Quran dan As-Sunnah serta ilmu rijal, keadaan para perawi hadis serta ilmu ilal, yaitu cacat-cacat yang ada dalam sebuah hadis. Kemudian masail atau hukum syari', apa hukum syariat mempelajari mustalahul hadis? Ya, hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya tidak boleh ada yang kosong ya, tidak mempelajari ilmu mustalahul hadis sama sekali. Harus ada sebagian dari kaum muslimin yang mempelajari ilmu mustalahul hadis. Kemudian masail, apa masalah-masalah yang dipelajari dalam ilmu ini ya? Apa masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ini? Al-qawaid yu'rafu biha, al-qabul wa rad. Itu kaedah-kaedah yang diketahui dengannya diterima atau ditolaknya hadis. Diterima atau ditolaknya hadis. Ini al-mabadi al-asyarah, ya. 10 pendahuluan dari ilmu mustalah al-hadis. Baik. Sekarang nomor 4, kita lanjut ke definisi al-hadis. Al-hadis, kata beliau, lugatan al-jadidu. Sesuatu yang baru. Ini secara bahasa. Wa yujma'u ala ahadith ala khilafil qiyas. Dan hadis itu dijamak dengan ahadith. Jadi jamaknya itu adalah ahadith. Ala khilafil qiyas, menyelisih qiyas. Ya, harusnya hudutsun. Tapi apa? Yang dipakai adalah ahadith. Jadi kalau hadis, hadis itu bisa bermakna baru, bisa bermakna hadis, yakni ucapan Nabi alaihi salatu wasallam atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaknya ahadis. Kalau hadis yang bermakna baru, ah, jamaknya apa? Apa dari jamaknya hadis yang bermakna baru? Ah. Pak Rahmat, apa jamaknya hadis yang bermakna baru? Hudatsa'u, wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufr. Kami adalah orang-orang yang baru saja lepas dari kekufuran. Hudatsa. Baik. Ini secara bahasa artinya baru. Ya. Jamaknya ahadis. Adapun secara istilah, ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Adapun secara istilah, al-hadis adalah apa yang diidhofahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat. Ya, atau sifat. Mengkaulin misalnya ucapan beliau innamal a'malu binniat, banyak ya ucapan beliau alaihi salatu wasalam. Au fi'lin, atau perbuatan beliau, ya. Perbuatan beliau seperti gerakan-gerakan beliau dalam salat dinukilkan oleh para sahabat. Au taqririn, atau persetujuan beliau, artinya terjadi suatu peristiwa di masa beliau dan beliau tidak mengingkari. Seperti hadisnya Azal, ya. Kunna na'tazilu wal Qur'an yanzilu au yunzalu. Kata sebagian para sahabat, dahulu kami melakukan azal dalam keadaan Al-Qur'an itu masih turun. Artinya tidak ada pengingkaran dari Rasul alaihi salatu wasalam. Berarti maknanya adalah apa? At-taqrir, ada persetujuan dari beliau alaihi salatu wasalam. Au sifatin, atau sifat, ya, bagaimana para sahabat mensifati fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ya, misalnya tubuh beliau tidak terlalu tinggi, tidak pendek, ya, kemudian rambut beliau yang sepanjang bahu dan yang semisalnya, maka ini pun termasuk hadis, termasuk dari hadis. Kemudian yang kelima, al khobar. Al-khabar lugatan an-naba, berita. Wa jam'uhu akhbarun, dan jamaknya akhbar. Adapun secara istilah, fihi salah satu akwal. Adapun secara istilah, ada tiga pendapat tentang definisi al-khabar. Yang pertama, muradifun lil hadis, sebagai sinonim dari hadis. Jadi ketika ada seorang ulama mengatakan al-khabar menurut definisi yang pertama ini, maka maksudnya adalah hadis. Ya. Maknanya sama dengan hadis. Yang kedua, mughayyirun lahu. Ya, berbeda dengan al-hadis. Kalau yang pertama tadi sama, sinonim, yang kedua berbeda, mughayyirun lahu. Ai fal haditsu ma jaa'a 'anin nabi wal khabaru ma jaa'a 'an ghairihi. Kalau hadis itu apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun al khobar adalah apa yang datang dari yang selain Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kemudian definisi yang ketiga, maka khabar itu lebih umum daripada hadis. Ya. Fal hadithu ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa anhu au an ghairihi. Jadi hadis itu khusus yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, adapun khabar apa yang datang dari beliau dan dari yang selain beliau. Dari beliau dan dari yang selain beliau. Baik. Nah, ini definisi al-khabar. Kemudian yang keenam, al-athar. Al-athar lughatan ya baqiyatu syai. Sisa-sisa sesuatu. Ya, apa yang tersisa dari sesuatu. Ya, ini athar. Adapun secara istilah ada dua pendapat tentang definisi al-athar. Yang pertama huwa muradifun lil hadis, yang pertama dia sebagai sinonim dari al-hadis. Ai anna ma'naha wahidun, istilahan sama. Kalau dikatakan hadza athar, maka yang dimaksud adalah al-hadis. Ada pun definisi yang kedua, mughayyirun lahu, berbeda. Huwa ma udifa ila sahabah wa tabi'in min aqwalin wa aw af'al. Yang kedua berbeda maknanya. Kalau athar itu ya adalah apa yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in dari ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan dan perbuatan mereka. Ya. Jadi ini definisi al-athar, yaitu apa yang dinisbahkan atau yang disandarkan kepada para sahabat dan kepada tabi'in. Itu athar. Ya. Makanya kalau di dalam apa kitab Tauhid itu kan punyanya Syekh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kalau para sahabat itu dikatakan hadza athar, ya, hadza atharun sahih. Athar ini adalah athar yang sahih. Baik. Kemudian yang ketujuh, al-isnad. Lahu maknayan. Dia memiliki dua makna. Al-isnad yang pertama, azbul hadith ila qailihi musnadan. Mengaitkan hadith dengan orang yang mengucapkannya secara bersanad. Ya. Al-isnad artinya mengaitkan sebuah hadis kepada ucapan, kepada orang yang mengucapkannya dengan sanad. Definisi yang kedua, silsilatul rijal al-musilatu lil matan. Wa huwa bihadzal makna muradifun lis sanad. Definisi yang kedua, urutan rawi-rawi yang menyambungkan kepada matan. Atau yang menyampaikan kepada matan. Ya, urutan rawi-rawi, rangkaian rawi-rawi yang menyampaikan kepada matan. Wa huwa bihadzal makna muradifun lisanad. Dengan definisi ini, maka dia merupakan muradif dari sanad. Sinonim dari sanad. Jadi sama antara isnad dengan sanad itu sama. Dan ini yang lebih tepat ya. Para ulama ahlul hadis ya, mereka mengatakan atau praktek mereka menyamakan antara al-isnad dengan as-sanad. Baik. Atau definisi yang lain, isnad dan sanad itu adalah al-ikhbar min tariqil matan. Pengkhabaran tentang jalannya matan itu. Ya. Karena bisa jadi sanad itu tidak ada sanadnya. Jika kita katakan sanad itu adalah silsilah rawi, ya, maka ini hanya perbedaan definisi saja ya. Sebagian mengatakan as-sanad itu silsilatul rijal atau silsilatul rawi, al-musilatu ilal matan. Sebagian lagi mengatakan bahwa as-sanad atau al-isnad adalah al-ikhbar an tariqil matan. Pengkhabaran tentang jalannya sebuah matan. Sama saja sebenarnya. Ya. Kemudian sekarang sanad. Yang kedelapan, definisi sanad. Sanad secara bahasa al-mu'tamad, yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran. Wa summiya kadzalika li anna al-hadits yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi. Disebut sanad itu disebut sanad yang maknanya mu'tamad, ini sandaran, karena hadis itu bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya. Yang diterima atau tidaknya sebuah hadis, apa sandarannya? Sanad itu tadi. Ya, kalau sanadnya itu sahih, maka hadisnya diterima. Kalau sanadnya dhaif atau ada kelemahan di dalamnya, maka tidak diterima. Sehingga disebut sanad. Sanad artinya al-mu'tamad, yakni sesuatu yang dipakai untuk bersandar. Adapun secara istilah sama tadi apa yang disampaikan, silsilatul rijal al-musilatu lil matan. Artinya adalah rangkaian perawi-perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Ya, yang menyampaikan kepada matan hadis. Kemudian yang kesembilan al-matan. Nah, matan itu sendiri apa? Secara bahasa masoluba wartafa'a minal ard. Secara bahasa arti matan adalah bagian tanah yang keras dan tinggi. Bagian tanah yang keras dan tinggi. Ini matan secara bahasa. Adapun secara istilah, ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Ya. Apa yang ucapan, apa yang sanad itu, atau ucapan di mana sanad itu berakhir padanya. Artinya ujung dari sebuah sanad. Ya. Ucapan yang kita dapati di ujung sebuah sanad. Ucapan yang kita dapati di ujung sebuah sanad. Jadi misalnya, ya, Imam Bukhari misalnya, meriwayatkan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasul SAW, beliau mengatakan demikian dan demikian. Nah, ujung dari sanad itu, itulah yang disebut sebagai matan. Ya, ujung dari sanad itulah yang disebut sebagai matan. Bukan mantan ya, tapi matan ya. Kemudian al-musnad. Al-musnad. Dengan difathahkan nunnya. Difathahkan nunnya. Secara bahasa isim maf'ul. Man asnada syai' ilaihi bimakna azzahu wa nasabahu ilaih. Musnad secara bahasa adalah isim maf'ul. Ya. Siapa yang man asnada syai'a ilaihi. Ya. Atau man asnada syai'a ilaihi. Itu seseorang yang menyandarkan sesuatu padanya. Ya. Jadi musnad itu tempat sandaran artinya. Secara bahasa. Secara bahasa musnad artinya tempat sandaran. Ai azahu wa nasabahu ilaih, di mana dia kaitkan sesuatu dengan musnad tersebut dan menisbahkannya kepada musnad tadi, artinya tempat sandaran. Adapun secara istilah lahu thalathatu ma'anin, adapun secara istilah maka al musnad memiliki tiga definisi. Yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabi ala hidah. Setiap kitab yang mengumpulkan padanya riwayat-riwayat setiap sahabat secara terpisah-pisah. Seperti musnad Imam Ahmad, ya, disampaikan di dalam hadis, di dalam kitab beliau al-musnad itu riwayat dari sahabat secara terpisah. Ini musnadnya atau riwayatnya Abu Hurairah misalnya disampaikan di sana. Ini musnadnya Aisyah, ya. Jadi yang berisi hadis-hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini definisi yang pertama, kitab yang dikumpulkan padanya riwayat-riwayat setiap sahabat, ya, ala hidah, ya, secara terpisah. Kemudian yang kedua, makna musnad yang kedua, al haditsul marfu al muttasilu sanadan. Makna musnad adalah hadis yang rofa, artinya yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, muttasilu sanadan, yang bersambung sanadnya. Yang bersambung sanadnya. Jadi kalau antum dapatkan sebagian ulama al-hadis mengatakan halal musnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musnadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sanadnya itu bersambung. Ya, hadisnya rafa sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan sanad yang bersambung kepada beliau. Yang ketiga, anna yuradu bihi as-sanadu fayakunu bihadzal makna masdaron miman. Yang dimaksud dengan musnad itu sama dengan sanad. Maka musnad ini adalah masdar mimi. Masdar mimi bagi sanad. Ya. Kemudian yang ke-11, al-musnid bi kasrati nun. Huwa man yarwi al-haditha bi sanadihi sawa'un akana indahu ilmun bihi am laisa lahu illa mujarradul riwayah. Musnid, yang disebut sebagai musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad. Itu namanya musnid. Baik dia memiliki ilmu tentang riwayatnya atau cuma meriwayatkan saja tanpa memiliki ilmu tentang riwayatnya tersebut. Ya. Dan perlu diketahui, tidaklah seorang itu disebut sebagai musnid melainkan riwayatnya harus banyak. Banyak riwayatnya, bukan 1-2, tapi apa? Banyak riwayatnya. Makanya dia digelari sebagai al-musnid. Kemudian al-muhaddits. Ya. Siapa itu al-muhaddits? Man yashtagilu bi ilmi al-hadits riwayatan wa dirayatan. Wa yatali'u ala kathirin min ar-riwayat wa ahwali ruwatiha. Yang disebut sebagai muhaddits adalah orang yang sibuk dengan ilmu hadis, baik secara riwayah maupun diroyah. Ya, apa bedanya riwayah dengan diroyah? Ya, kalau ilmu riwayah, ya, yaitu ilmu tentang hadis itu sendiri. Adapun ilmu diroyah, ilmu tentang mustalahul hadis ini. Ini ilmu tentang kesahihannya, bagaimana jalan sampainya hadis tersebut. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ya, bahwa ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, ilmu hadis ar-riwayah dan ilmu hadis ad-dirayah. Kalau ilmu hadis riwayah itu yang berkenaan dengan apa yang dinukilkan. Sedangkan ilmu ad-dirayah itu bagaimana penukilannya sehingga dia diterima atau tidak. Jadi ada ilmu dirayah terlebih dahulu yang memfilter, kemudian setelah itu baru ada ilmu ar-riwayah yang membicarakan tentang apa yang dinukilkan. Nah, seorang muhaddits dia berkecimpung dalam kedua bidang ini, baik secara riwayah maupun dirayah. Wa yatali'u 'ala katsirin min ar-riwayat, dan dia telah menelaah sebagian besar dari riwayat-riwayat. Dia menelaah sebagian besar dari riwayat-riwayat. Wa ahwali ruwatiha, dan juga meneliti, menelaah tentang keadaan perawi-perawinya. Ya, jadi bukan hadis itu saja yang dia utak-atik, hadis itu saja yang dia telaah, tapi juga rawi-rawi hadis ya ditelaah oleh seorang al-muhaddits. Kemudian yang ke-13, al-hafid. Al-hafid padanya ada dua definisi. Yang pertama, muradif lil muhaddits inda kathirin minal muhaddithin. Al-hafid itu sama dengan al-muhaddits. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, wakilah wa arfa darajatan minal muhaddits. Di definisi yang kedua, bahwa al-hafid itu lebih tinggi kedudukannya daripada muhaddits. Daripada muhaddits. Bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqat akthar mimma yajhaluh. Di mana apa yang dia ketahui pada setiap tahapan itu lebih banyak daripada apa yang tidak dia ketahui. Ya, artinya pengetahuan dia itu lebih banyak daripada al-muhaddits. Kemudian yang terakhir, al-hakim. Ya. Al-Hakim man ahata ilman bi jami'il ahadits. Al-Hakim yang disebut sebagai Al-Hakim adalah siapa yang pengetahuannya itu meliputi hampir seluruh hadis. Hatta la yafutahu minha illa yasir. Sampai tidak ada yang luput darinya kecuali sedikit saja. Wa hadza ala ra'yi ba'di ahli al-ilm. Yang demikian ini menurut pendapat sebagian ahli al-ilm. Ini dikritik oleh sebagian ulama, kenapa beliau bawakan Al-Hakim, padahal gelar Al-Hakim ini tidak termasuk gelar yang masyhur di kalangan Ahlul Hadis. Ya, hanya saja kenapa gelar Al-Hakim itu ada pada Ahlul Hadis? Karena mereka kebanyakannya atau sebagian dari mereka itu juga menjabat sebagai seorang hakim. Ya. Sehingga istilah Al-Hakim ini sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan ilmu hadis. Maka kata mereka, lebih tepat kalau misalnya dia bawakan definisi dari Amirul Mukminin bil Hadis. Ya, ini jauh lebih cocok. Kenapa? Karena di sana memang ada ulama-ulama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum muslimin ya, dalam ilmu hadis. Ya, seperti apa? Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawayh. Ya, mereka ini dijuluki Amirul Mukminin bil Hadis karena pengetahuannya yang sangat luas terhadap hadis. Ini lebih tepat untuk disampaikan daripada istilah Al-Hakim. Baik, nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Di sini pendahuluan definisi-definisi awal yang beliau bawakan. Maka insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada pasal yang pertama atau bab yang pertama ya, tentang khobar. Kemudian pasal yang pertama ini taksimul khobar binisbati liwusulhi ilaina. Ya, itu membahas tentang pembagian al-khobar ya, dilihat dari perspektif sampainya khobar tersebut kepada kita. Insyaallah besok kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.